Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pada bab maja'a fit tathayyur, telah sampai kepada fihi masail. Di dalam bab tathayyur ini ada beberapa masalah-masalah penting. Masuk yang ketujuh, as-sabi'atu yang ketujuh, tafsiru al-fa'l, tafsirul fa'li, tafsir makna al-fa'l. Apa itu al-fa'l? Al-fa'l yakni optimis, dan ditafsirkan oleh beliau, fassarahu Nabi SAW bi annahu al-kalimatu tayyibah. Yang dimaksud dengan al-fa'al adalah kalimat-kalimat yang baik. Naam, yakni ketika muncul tatayyur, ketika muncul di hati seorang tatayyur, maka Nabi alaihi salam mengatakan ahsanuha al-fa'lu. Yang paling bagus ketika muncul tatayur adalah al-fa'l. Dan ditafsirkan dalam hadis Anas, qalu wa mal fa'lu, apa itu al-fa'lu? Al-kalimah al-tayyibah, kalimat yang baik. Ketika muncul tatayur di hati seseorang, maka harus dilawan dengan husnudzon. Iya, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Wa sabaqa anna hadha tafsir ala sabilil misal la ala sabilil hasr. Dan telah lewat penjelasan bahwasanya tafsir ini ala sabilil misal, sebagai bentuk perumpamaan, bukan sebagai bentuk batasan. Sebab ketika muncul tatayur itu, di samping optimis juga bertawakal, juga berdoa. Lianal fa'la kullu ma yansitul insanu ala syai'in mahmud. Dikarenakan al-fa'l, sikap optimis, selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang akan yanshib, membangkitkan semangat di dalam hati seorang ala syai'in mahmud, atas perkara yang terpuji. Husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala min qawlin, berupa ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, mar'iyin au masmu', baik perkara yang dia lihat atau dia dengar. Optimis. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sulhul Hudaybiyah, ketika beliau mau masuk kota Mekah, dihalang-halangi orang kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sulhul Hudaybiyah. Datanglah utusan orang kafir musyrik bernama Suhail. Suhail. Begitu datang wahada Suhail, maka Rasulullah SAW melihat sosok orang ini, optimis. Sahulal amru insyaAllah, akan mudah urusannya insyaAllah. Optimis. Namanya Suhail sesuai maknanya insyaAllah. Apa Suhail? Orang yang mudah. Mudah-mudahan urusannya gampang. Inilah husnudzon. Husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tatoyur yang muncul. Nah, sehingga yang muncul ketika seorang tatoyur, hendaklah al-kalimah al-tayyibah, selalu ucapan yang baik. Nah, yang kedelapan, as-saminatu annal waqi'a fil qulub min dzalik makarahatihi la yadurru, la yadurru bal yudhibuhu Allahu bit tawakkul. Faedah berikutnya barakallahu fikum, annal waqi' bahwasanya al-waqi'a yang terjadi, waqi' yang terjadi, fi qulub min dzalik, bahwasanya perkara yang terjadi di dalam hati, apa itu min dzalik, berupa tatoyur, wa perkara yang terjadi di dalam hati berupa tatoyur, ma'akarahatih, namun ma'akarahatih diiringi rasa tidak suka. Dia sudah ngerti bab tatoyur bisa menjatuhkan kepada syirik, tapi tiba-tiba muncul dan dalam kondisi karahatih, tidak suka. Maka yang seperti ini kata Syekh, la yadurru, itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan hamba tersebut. Bal yudhibullahu bittawakkul. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan tatoyurnya dengan tawakal. Nah, dengan bertawakal. Nah, kata Syekh Utsaimin, idza waqa'a fi qalbika wa anta karihun lah, apabila muncul, waqa' muncul, terjadi di dalam hatimu tatoyur, wa anta karihun lah, tapi kamu tidak suka, karena sudah tahu hukumnya tertatoyur, tidak suka. Seorang yang bertauhid harus benci dengan lawannya. Seorang ahlus sunnah harus benci dengan lawannya. Itu konsekuensinya. Sebagai bukti kecemburuan dia terhadap tauhid, benci dengan lawannya. Maka kapan muncul tatayur, dia harus benci. Jangan diikuti. Hadzal abdul mu'min muwahhid. Terusnya kata Syekh rahimahullah, fa innahu la yadurruk wa yudhibuhu Allahu bitawakkul. Kebencian kamu terhadap tatayur yang kadang muncul, kata Syekh, tidaklah membahayakanmu, dan Allah akan menghilangkannya dengan sikap tawakal. Liqauli Ibni Mas'ud, sebagaimana hadis yang sudah lewat, ucapan Abdullah Ibni Mas'ud marfu'an. Apa itu? Wa ma minna illa, tidak ada di antara kita kecuali kadang muncul tatayur. Nah. Namun walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Ta'ala menghilangkan dari hati dengan sikap tawakal. Nah, ini sikap yang bisa menghilangkan tatayur yang kadang muncul, tawakal alallah. Iya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sulhul Hudaybiyah optimis. Walaupun sekarang kita tidak bisa masuk ke kota Mekah, dihalang-halangi orang musyrik, tapi optimis. Isi sulhul Hudaybiyah kesannya merugikan kaum muslimin. Sampai para sahabat ketika mereka mutahallul, Nabi memerintahkan, cukur kalian, tahallul. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk tahallul, mencukur rambut. Sudah. Ternyata para sahabat tidak segera memotong tahallul. Ada rasa tidak suka dengan isi poin-poin sulhul Hudaybiyah. Rasulullah SAW masuk ke kemahnya, sedih. Kenapa para sahabat tidak segera mengerjakan perintahnya? Padahal para sahabat sosok manusia yang paling cepat dan paling semangat. Setiap perintah yang datang dari beliau segera menjalankannya. Tapi ini kenapa? Itulah kesedihan beliau. Maka istrinya memberi solusi. Lihatlah wanita, walaupun kadang kurang sisi akalnya, tapi dia bisa memberikan solusi. Maka kata istrinya, ya Rasulullah, Anda keluar potong rambut. Iya. Anda keluar ambil tukang cukur, suruh potong rambut. Maka pun dia mengikuti arahan nasihat istrinya, keluar dan melakukan tahallul. Para sahabat melihat beliau melakukan hal tersebut, bersegera dahkan sebagian meminta kepada sebagian untuk memotongkan rambutnya. Inilah yang terjadi. Walaupun akhirnya barakallahu fikum dengan sulhul Hudaybiyah, justru sebagai pintu fathu Mekah. Mereka menyelisihi kesepakatan yang katanya tidak akan menyerang dan kepada kaum muslimin, ternyata mereka justru membuat peperangan. Maka dengan sebab ini Rasul alaihi salatu wasalam berangkat ke kota Mekah dan terjadilah fathu Mekah. Optimis. Inilah bimbingan yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutnya. At-tasiatu yang ke 9. Dzikru ma yaqulu man wajadahu. Dzikru, zikir. zikir, doa yang diucapkan, mayakulu, bagi orang yang wujid wajadahu, mendapatkan tatoyur. Zikir yang diucapkan tak kala didapatkan tatoyur. Nah, wasabaqa, dan telah lewat, anahu syai'an, zikir riwayat yang ada dua riwayat. Di antara doa tersebut, Allahumma, ya Allah, la tayra illa tayruk. Di antara doa yang diajarkan di situ, dibawakan oleh Syekh, la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bik. Aw yaqul, atau doa yang lain, Allahumma la khaira illa khairak, illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuk. Dan ini hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Adapun riwayat Abu Dawud, da'afahu Al-Albani, dilemahkan riwayatnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sehingga kalau dua doa ini sama-sama, yang satu riwayat yang lemah, riwayat yang kedua riwayat yang sahih, maka kita baca tentunya riwayat yang lebih sahih, yang pendek. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Ini riwayat yang sahih. Doa. Naam. Karena doa termasuk di antara perkara yang akan menolong seorang hamba. Naam. Sehingga ketika muncul tatayur, segera berdoa. Di samping tawakal, doa. Karena syaitan terus mengintai hati kita. Seorang hamba terus diintai hatinya oleh syaitan. Kapan kosong dari zikir, masuk. Kapan hati kosong dari zikir, setan akan masuk. Maka di antara benteng menghalangi munculnya kesyirikan dari pintu tatayur, ialah doa. Jangan diikuti bisikan-bisikan dari para peramal, para dukun. Naam, yang itu menjadikan munculnya tatayur. Jangan diikuti sesuatu yang datang dari kebiasaan yang itu tatayur. Lawan dengan doa. Yang ke-10, atasrihu bi anna atiyarata syirkun. Atasrih, penjelasan yang sangat jelas. Tasrih, penjelasan yang sangat jelas bahwa tiyarah syirkun, bertatayur itu perbuatan syirik. Wasabaqa anna tiyarata syirkun lakin bitafsil. Telah lewat pembahasannya barakallahu fik, bahwa tiyarah itu syirik, dan telah disebutkan at-tafsil dengan rinci. Maksudnya apa? Perinciannya bagaimana? Fa in i'taqada ta'thiraha binafsiha bahwa syirkun akbar. Kalau muncul tatayur dan dia yakini ta'thiruha, dia yakini pengaruhnya dengan sebab tatayur itu sendiri, berarti syirik akbar. Kalau tatayur diyakini itu sebagai barakallahu pengaruh, maka itu menjadi syirik akbar. Ini telah disebutkan perinciannya karena dia telah menyebutkan satu sebab yang tidak pernah datang dari syariat. Sehingga dia membuat satu syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Wa in i'taqada annaha sababun, dan jika diyakini tatayur itu sebagai sebab, dan yang menjadi penyebab utamanya adalah Allah, wa huwa syirkun asghar, maka itu terjatuh pada syirik yang kecil. Bukan kecilnya yang kita lihat, tapi syiriknya. Karena syirik ada besar, ada kecil, bukan maknanya kalau yang kecil tidak bahaya. Bahkan sangat bahaya. Jangan dianggap remeh. Makanya Nabi mengatakan, akhwafu ma khafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian, wahai sahabat. Yang diajak bicara sahabat. Orang yang dikenal kejujurannya. Orang yang dikenal kesemangatannya. Akhwafu alaikum. Yang aku sangat khawatir menimpa kalian. Apa itu? Asyirkul azhar. Syirik yang kecil. Ini sahabat. Yang diajak bicara. Qalu wa ma syirkul azhar. Apa syirik kecil itu ya Rasul? Qala riya. Riya, seorang sholat dan membaguskan sholatnya agar dipuji orang. Nabi SAW mencontohkan sholat. Bukan berarti kalau sedekah biar dipuji orang, bukan riya. Bukan berarti kalau dakwah biar dipuji orang. Wih, Masya Allah. Ya. Dipuji-puji. Keberhasilannya. Dia bisa begini dan bisa begitu. Sehingga dia dakwah untuk dipuji orang. Sanjung-sanjung manusia. Riya. Ini juga termasuk syirik asghar. Makanya syirik bisa masuk pada orang yang mereka itu beribadah. Nah, jangan aman sudah bisa beribadah. Jangan merasa aman. Umar bin Khattab, yang setan saja takut kepada Umar, ternyata dia masih takut terhadap syirik ini. Bagaimana dengan kita? Sungguh para salaf, orang yang lebih baik dari kita, dikatakan oleh beliau, akhwafu ma akhafu alaikum. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang bisa menjalankan ketaatan apapun bentuknya, dan diantara penyakit yang muncul yang kadang tidak disadari justru ketika seorang berdakwah lalu dipuji manusia. Semakin dipuji, semakin besar dadanya atau kepalanya. Dia terasa senang dengan pujian tersebut. Sehingga kalau tidak dipuji, marah dia. Ini tanda tidak ikhlas. Karena dakwah ilallah sungguh suatu perkara yang berat. Dan di antara yang paling beratnya ialah ikhlas. Sehingga banyak orang berdakwah, barakallahu fikum, dia gagal mendapatkan pahala yang besar, yaitu karena sebab adamul ikhlas. Dan orang yang tidak ikhlas bisa dilihat secara zahir. Akan muncul ujub, akan muncul riya, akan muncul sum'ah darinya. Namun orang yang ikhlas, barakallahu fikum, dia hanya mengharapkan apa yang dilakukan, al-ajru minallah, al-ujur minallah. Sehingga walaupun tidak dicantumkan namanya misalnya, labas, al-muhim dakwah. Berapa banyak orang di zaman seperti ini, sekedar muncul di televisi misalnya, wah ini sudah nomor satu. Belum tentu. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Bisa jadi orang yang berdakwah di tempat yang kecil, di musola kecil yang mendengar sedikit, bisa jadi itu yang ikhlas dan itu yang diterima. Tapi kalau dia tampil di televisi, sebelum tampil kontrak dulu. Sekali tampil berapa juta? Berani berapa? 15 atau 30? Mahadha. Apa ini? Ini satu musibah. Ini musibah yang besar bagi seorang dai ilallah. Dakwah yang diharapkan ialah al-ajur minallah. Maddala ala khairin walahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak, menunjukkan orang, ini kebaikan, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, orang jadi baik. Dia mendapatkan pahala, itu yang diharapkan. Bukan yang diharapkan adalah upah dari dunia. Pahala min indillah. Kita kenal orangnya ataupun kita tidak kenal orangnya, yang penting orang tersebut berubah. Walhamdulillah. Dia memuji kita atau mencela kita, itu bukan urusannya. Yang kita harapkan adalah al-jaza min indillah. Seharusnya demikian. Oleh karena itu ahlu sunnah salafiyin hendaklah cerdas, mengambil ilmu dari ahlinya, orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, dan ini akan barokah. Barokahnya ilmu merubah pada diri seorang. Barokah pada anaknya, barokah pada istrinya, barokah pada keluarganya. Iya. Bagaimana dia berdakwah sementara istrinya dibiarkan ikhtilat? Dia da'i ilallah tapi istrinya dibiarkan tabarruj. Na'udzubillah. Maka seorang muslim haruslah berusaha menjalankan yang terbaik, memohon kepada Allah dijaga dari segala bentuk kesyirikan. Yang terakhir, tafsiru atiyarati al-mazmumati, penjelasan tentang makna tiyarah yang tercela. Apa itu yang tercela? Wahya ma'ambok au rodak. Yang tercela yaitu ma'ambok, munculnya tatayur, yaitu ma'ambok yang menjadikan kamu ambok, melakukan keinginanmu, melangsungkan niatmu karena tatayur, au rodak, atau menggagalkan niatmu, keinginanmu. Itulah tatayur. Hakikat tatayur itu ini. Ketika mau bisnis keluar kota, jadi siapkan mobilnya. Keluar gang, tiba-tiba di depan gang tersebut terjadi kecelakaan besar. Nah, muncul tatayur. Saya jadi ke Semarang apa enggak ini? Belum berangkat sudah di depan ada kejadian seperti ini. Wah, jangan-jangan apes ini. Ah, tak tunda aja. Ini alamat sial. Ini tatayur bagi Anda. Kenapa tatayur? Karena Anda menggagalkan niat dengan sebab melihat sesuatu tadi. Au amdok, atau engkau melangsungkan. Hari apa ini? Oh, hari Sabtu. Sabtunya apa ini? Hah? Pagi apa? Apa ini? Wah. Ini bukan Sabtu yang membawa sial ini. Sabtunya legi. Manis. Hari apa? Berangkat. Ya, ini tatayur. Dan ini perkara yang tercela. Itu tafsir tatayur yang dimaksud. Selesai sudah barakallahu fikum bab tatayur. Pembahasan tatayur kita cukupkan dan dianggap selesai dari bab yang ada dalam kitab tauhid ini. Kita masuk bab majaa fi tanjim. Bab apa yang telah datang tentang perbintangan. Tanjim adalah perbintangan. Nah, ilmu perbintangan. Dan ini ada. Ilmu ini ada. Dan dibahas dalam bab tauhid. Apa hubungannya? Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul bab, hubungan bab dengan kitab tauhid. Kenapa bab perbintangan dimasukkan dalam kitab tauhid? Kenapa barakallahu fik? Kenapa demikian? Kata Syekh Saleh Fauzan, lima kana ba'du tanjim, karena pada sebagian ilmu perbintangan batila, ada perbintangan yang batil. Nah, yang pertama nanti akan dibahas ilmu perbintangan yang mana yang batil yang dimaksud, nanti ada dalam bab. Maka dimasukkan kitab dalam kitab tauhid bab masalah perbintangan, karena di dalam ilmu perbintangan karena ada yang lima kana ba'du tanjim batil, ada yang batil ilmu perbintangan. Anda yang berbintang Leo, apa kata ilmu perbintangan? Pengaruh bintang pada tahun ini bintang Leo, nasib apa namanya rezeki datang di akhir bulan. Asmara pada bulan ini akan sepi. Wah ini, jadi ditebak asmaranya, rezekinya, semuanya ditebak. Ini adalah tanjim dan ini batil. Dan ilmu ini menyebar. Nomor-nomor HP asing kadang masuk. Zodiak Anda. Zodiak ya namanya. Ditawari. Ada yang bayar, ada yang gratis. Barakallahu fiik. Di HP-HP, di koran-koran, di majalah-majalah menyebar. Dan ini batil. Yang kedua, baik, karena di dalam pembahasan tanjim ada yang batil. Contohnya tadi. Yang kedua, walima fihi min da'wa musyarakatillah fi ilmil ghaib. Kata ilmu perbintangan yang batil ini mengaku-ngaku ikut mengetahui ilmu Allah yang gaib. Ini batil, ini syirik. Kenapa syirik? Karena dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib dengan ilmu bintang tadi. Yang ketiga, karena wa ta'alluqul qalbi bi ghairillah, karena akan menggantungkan hati kepada selain Allah. Wa tasarruf ilal nujum, dan berpaling kepada ramalan bintang. Wadhalika yata'athar tauhid yunafit tauhid. Maka yang seperti ini bergantung kepada selain Allah, meyakini yang mengatur nasibnya kepada bintang, ini menafikan, meniadakan tauhid. Jadi orang yang bertauhid sama sekali naam tidak kepikir untuk menyempatkan waktu baca zodiak. Tidak ada kepikir kesan. Siapa yang mendatangkan ke rumahnya sama saja mendatangkan dukun ke rumahnya. Kan begitu. Kalau tuh datang ke dukun, ditolak apanya? Salatnya. Bertanya 40 hari. Sekarang antum tidak mendatangkan download apa-apa. Diambil. Taruh di rumah, di HP antum. Taqillah, takutlah kepada Allah. Istri Anda, anak Anda, atau tetangga Anda yang mampir buka HP Anda, Anda baca. Anda menebarkan perkara yang merusak tauhid. Ini menghilangkan tauhid. Sehingga ahlus sunnah benar-benar berhati-hati. Sehingga nasabah disandarkan bab ini, naam, dinisbatkan bab ini kepada kitab tauhid, apa? Ayyaqida lahu bab huna yubayyin fihi annau iljais minhu liyakun muslim ala basira min dalik. Poin berikutnya kata Syekh Saleh Fauzan, dinisbatkan bab ini dalam kitab tauhid untuk dijelaskan, untuk dijelaskan di dalam kitab ini jenis tanjim yang boleh. Nanti ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh seperti mengetahui arah kiblat para nelayan di tengah laut. Untuk mengetahui arah pakai apa? Kalau masih jarak kota dengan dia baru sekian kilometer, bisa kata, oh itu lampu sana itu kota saya itu, lampunya merah-merah itu. Masih bisa dikejar. Jadi kalau di tengah laut tidak ada kota, apa yang bisa ketahui? Bintang. Oh itu bintang yang ada di sebelah timur. Berarti timur sebelah sana. Ini jenis yang boleh. Sehingga orang akan mengetahui di atas ilmu. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah sebagai pengumuman kepada jamaah sekalian, insyaallah pada hari Ahad pekan ini daurah ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf di Masjid Agung ini insyaallah. Adapun taklim di Mahad Masjid Al-Mansurah sambil menunggu kondisi Ustadz kalau berangkat sampai awal insyaallah ada tausiah, kalau Ustadz datang agak akhir mungkin ditiadakan sambil menunggu konfirmasi berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.